sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah huwa wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang doa dan zikir untuk orang yang mengenakan pakaian baru. Pendengar yang budiman, ketika di antara kita melihat teman atau saudara yang mengenakan pakaian baru, baik itu baju, celana, sepatu, dan pakaian lainnya, maka kita dianjurkan untuk membaca doa. Ada beberapa redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang doa dan zikir untuk orang yang mengenakan pakaian baru. Berikut ini penjelasannya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari jalur sahabat wanita yang mulia, yaitu Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anha, yang berbunyi, qalat utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyabin fiha khamisatun sauda. Qala man tarawna naksuha hadhihi al-khamisah fa uskita al-qawm. Qala tuni bi ummi Khalidin fa utiya bi an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam fa albasaniha biyadih wa qala abli wa akhlifi marratain. Ummu Khalid binti Khalid radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah pakaian khamisah yang berwarna hitam, lalu bersabda, menurut kalian siapakah yang akan kami beri pakaian ini? Orang-orang yang hadir ketika itu pun diam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panggillah kepadaku Ummu Khalid. Maka aku pun, yaitu Ummu Khalid, datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau memakaikannya kepadaku dengan tangannya sendiri dan bersabda, kenakanlah pakaian ini hingga usang. Semoga panjang umur dan dapat penggantinya. Doa ini diucapkan sebanyak 2 kali. Hadis yang kedua adalah hadis sebagai berikut. An Abi Nadrah an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda sauban sammahu bismi imma qamisan aw imamatan thumma yaqul Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Qala Abu Nadrah fa kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan qila lahu tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala. Yang artinya, Abu Nadrah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian baru, beliau menyebutkannya, entah itu baju atau sorban, lalu membaca, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Ya Allah, kepunyaan-Mu lah segala pujian. Engkau yang telah memberiku pakaian ini, aku memohon padamu kebaikan pakaian ini dan tujuan pembuatannya, serta aku memohon perlindungan padamu dari keburukannya dan keburukan tujuan pembuatannya. Kemudian Abu Nadrah berkata, dahulu para sahabat Nabi mengucapkan doa untuk salah seorang di antara mereka yang mengenakan pakaian baru dengan doa, Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Pakaian ini akan lusuh dan semoga Allah Ta'ala memberikan gantinya. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan dinilai sahih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dari jalur sahabah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Majdi Al-Ahmad berkata dalam syarah Hisnul Muslim, kalimat pakaian itu akan lusuh, yakni supaya pakaian tersebut terus dipakai sampai lusuh, sehingga menjadi kumal. Kalimat dan semoga Allah Ta'ala memberikan gantinya, yakni memberikan ganti yang lebih baik. Pendengar yang budiman, hadis yang ketiga adalah sebagai berikut. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Umar qamisan abyad faqala ajadidun qamisuka hadha am ghasil faqala hasibtu annahu qala ghasil faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilbas jadidan wa'ish hamidan wa mut shahidan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar memakai pakaian putih, maka beliau bertanya, pakaianmu ini baru dicuci atau baru dipakai? Umar radhiyallahu anhu menjawab, tidak, tapi ia baru dicuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, semoga engkau memakai pakaian baru, hidup terpuji, dan mati syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Majdi Al-Ahmad berkata dalam syarah Hisnul Muslim, kalimat, pakailah pakaian yang baru, ini berbentuk perintah. Namun, dimaksudkan sebagai doa dengan harapan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberinya pakaian yang baru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa ini ketika beliau melihat Umar radhiyallahu an sedang memakai baju berwarna putih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, bajumu ini habis dicuci atau memang baru? Maka ia menjawab, bukan baru, tapi habis dicuci. Lalu beliau bersabda, pakailah yang baru. Sedangkan kalimat hiduplah dengan terpuji juga termasuk perintah, tapi dimaksudkan sebagai doa dengan harapan semoga hidupmu panjang usia untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kamu selalu memuji Tuhanmu dan terpuji di sisinya serta di sisi sesama manusia. Adapun kalimat dan matilah dalam keadaan syahid juga berbentuk perintah, tetapi dimaksudkan sebagai doa dengan harapan semoga Allah menganugerahkan kepada engkau kematian yang baik. Dan kematian yang baik ialah syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, dari uraian ini kita dapat simpulkan bahwa apabila di antara kita melihat teman atau saudara kita mengenakan pakaian yang baru, dianjurkan untuk membaca salah satu doa sebagai berikut. Yang pertama, Abli wa akhlifi. Doa ini dibaca sebanyak 2 kali. Yang kedua adalah Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Dan yang ketiga adalah doa Ilbas jadidan wa'ish hamidan wamut syahidan. Dan dalam mengamalkan doa dan zikir yang memiliki redaksi yang berbeda-beda, maka yang afdal adalah berusaha mengamalkan semuanya di waktu yang berbeda-beda. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan tentang zikir dan doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita untuk mengamalkan doa dan zikir tersebut. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. فأنت اليوم أوعظ منك حريا.